Salatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamasaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa pendengar Radio Rojan TV, Rojan TV yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah sejarah Islam, di mana pembahasan kita masih dalam seputar ya ulama-ulama yang wafat di masa kekuasaan Al-Qadir Billah, yaitu di masa Khalifah Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Al-Qadir Billah, yang beliau memimpin yang cukup lama sekali, ya hampir 40 tahun, sehingga di masa beliau banyak sekali ulama-ulama terkenal yang wafat, terutama ulama-ulama yang memiliki karya-karya dalam kitab akidah, ataupun yang pemahaman mereka adalah pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dalam pembahasan yang lalu telah berlalu ada 6 ulama yang telah kita bahas biografinya secara beruntun di dalam pembahasan di, ulama yang wafat di masa kekhalifahan Al-Qadir Billah. Tak lupa di pagi hari yang berkah ini kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Rasulullah SAW memotivasi kita untuk banyak mengungkapkan salawat dan salam. Ya, semoga Allah SWT dan demikian akan memberikan keberkahan serta juga balasan yang melipat ganda bagi kita yang selalu mengisi hari-harinya dengan memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, kembali kita ingatkan begitu pentingnya untuk menggali berbagai biografi para ulama ini, membicarakannya serta mengenal karya-karya fenomenal mereka dalam terutama dalam akidah, agar kita melihat betapa kompaknya akidah mereka ulama-ulama salaf tersebut. Tidak sebagaimana yang disangkakan atau diakui oleh para madhab ahlul kalam, terutama madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka mengaku bahwa ulama-ulama ummah adalah kebanyakan bermadhab Asy'ariyah. Maka kita buktikan di mana ini adalah semasa dan Abul Hasan Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari yang hidup di abad keempat juga, yaitu di awal abad keempat, yang beliau adalah lahir 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Ya, di masa ini juga atau setelahnya juga masa ulama-ulama yang banyak hidup, yang mereka tetap berakidah Ahlussunnah Jamaah. Nah, ini telah kita bahas sebelumnya berapa ulama, ya, dan di berbagai lintasan madhab. Jadi jangan pula nanti, karena ada pula sekarang semacam gaya baru di dalam menolak pemahaman salaf ini, mereka mengistilahkan dengan madhab Hambali. Itu madhabnya Hambali, itu ulamanya Hambali, mengatakan bahwa akidah salaf itu akidahnya Hanabilah. Jadi mulai digeser oleh mereka dengan cara itu madhab. Maka oleh sebab itu kita buktikan bahwa akidah salaf itu adalah lintasan madhab, walaupun mereka berbeda dalam madhab furu'iyah, dalam masalah fiqhiyah, namun di dalam masalah akidah mereka satu. Nah, ini suatu bukti bahwa orang-orang yang mengaku mengikuti madhab imam yang empat, mestinya mereka lebih utama untuk akidah. Karena kesalahan pembahasan akidah atau permasalahan akidah itu tidak sama seperti kesalahan-kesalahan dan memahami permasalahan furu', ya. Maka kalau kita lihat empat imam tersebut, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah jami'an, semua mengakui Allah fil ulu. Ya, kita tantang orang-orang mengatakan bahwa Allah fi kulli makan atau menafikan Allah itu fis sama, ya, Allah berada di tempat yang maha tinggi di atas segala makhluknya, ya, tidak akan mereka temukan satu huruf pun dari kalimat Imam Abu Hanifah, Imam Malik maupun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan apa yang mereka pahami tersebut. Nah, kemudian para ulama-ulama yang komitmen dengan mengikuti madhab mereka pun banyak yang sesuai dengan akidah mereka. Ya, cuman setelah tersebarnya madhab Ahlul Kalam ini, terjadilah semacam ada orang yang memakai konsep dalam masalah istinbat ahkam fiqhiyah memakai madhab Imam Malik atau madhab Hanabilah atau madhab Malikiyah atau madhab Hanafiyah, ya. Tapi kalau mereka mengatakan ada isu yang baru mereka lontarkan ini adalah akidah salaf atau akidah Hanabilah, maka kita lihat di samping juga di madhab-madhab lain, baik di Malikiyah, ya, Baqillani itu Asy'ari, ya, itu dari Malikiyah. Kemudian juga umpamanya para ulama-ulama yang lain juga banyak ahlul kalam dari lintas madhab juga. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak bisa dikatakan bahwa kalau bahwa itu ada madhabnya keyakinan ulama Hanabilah, lalu mereka mencoba mengkonsep seakan-akan itu adalah pemahaman madhab Hanabilah saja, adapun madhab ulama-ulama yang lain tidak demikian dalam masalah akidah. Nah, ini kemarin telah kita bahas pokoknya Imam Darimi, ya, Imam Darimi yang juga bermadhab Syafi'i, kemudian Ibnu Syahin juga bermadhab Syafi'i, kemudian kita bahas Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani bermadhab Maliki, Ya, dan kita sudah buktikan ya, kemarin waktu jumpa kita membahas setiap biografi ulama ini, karangan dan karya mereka dalam akidah. Ya, agar generasi muda kita atau para ulama-ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadz dapat mencoba melihat referensi yang telah kita bacakan dari karya-karya mereka tersebut. Ya, Imam Darimi memiliki kitab, ya, ada beberapa kitab dalam akidah, kitab sifat, ya, dan juga berapa kitab lain yang belum miliki dalam masalah kitab Imam Darimi ini. Kemudian juga Ibnu Syahin Syarah Madzhab Ahlussunnah belum miliki kitab demikian, ya, dari Syafi'i. Kemudian di karang ulama Malikiyah seperti kemarin kita telah bahas, Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani yang memiliki kitab yang populer yang di kalangan para ulama Malikiyah itu Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani, yaitu pengantar kitab fikih yang beliau tulis dalam masalah akidah. Ya, kemudian juga Ibnu Battah Al-Hambali, ya, ini Battah Al-Hambali. Kemudian Khattabi Al-Syafi'i, kemudian Ibnu Manda Al-Hambali. Ya, dan sebelumnya juga sudah kita jelaskan banyak ulama-ulama Ahlussunnah yang memiliki karang-karangan. Ibnu Manda seperti mana kemarin telah kita sebutkan berapa kitab beliau, di antaranya adalah Al-Iman, kemudian juga Kitabut Tauhid, kemudian juga Ard Al-Jahmiyah. Sebelumnya kita sudah bahas juga Ibnu Khuzaimah, ya, dari kalangan ulama Syafi'iyah yang beliau memiliki kitab judulnya Kitabut Tauhid Ibnu Khuzaimah. Kemudian juga Imam Darimi ini lebih banyak lagi, ya, bantahan beliau yang sangat sistematis dalam kitab beliau dalam membantah orang Mu'tazilah, itu Bashar al-Marisi. Jadi kalau ada orang mengaku bahwa umpamanya bantahan Imam Abil Hasan Asy'ari terhadap mazhab Mu'tazilah itu hebat, ya, sebetulnya orang yang baca bantahan Imam Darimi itu sangat telak, ya, sangat kuat sekali, ya, dalil-dalil yang beliau kemukakan dalam kitab beliau, yaitu Naqdu Darimi li Bashar al-Marisi, atau bantahan Imam Darimi terhadap Bashar al-Marisi, seorang Mu'tazilah. Di situ beliau membahas berbagai syubhat orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan kita, ingin mengukuhkan kepada umat agar umat mengenal para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah serta karya-karya mereka dalam akidah. Nah, memang agak spesial kita memang dalam bahasan kita dalam pada faedah sirah ini yang kita bahas lebih banyak biografi ulama-ulama Ahlussunnah yang jarang disentuh pengenalan oleh masyarakat, ya, pengenalan mereka jarang dibahas gitu, ya, biografi mereka. Maka kita utamakan ulama-ulama yang memiliki karya dalam kitab akidah, maka kita bahas biografi mereka. Sebetulnya banyak ulama lain yang wafat juga di masa Al-Qadibrillah ini, ada yang ahli dalam fikih, ada yang ahli lughah, ada yang ahli hadis, ya. Tapi kita utamakan, kita pilih ulama-ulama yang pemeliar, yang terkenal dalam kekokohan akidahnya dan memiliki karya dalam akidah. Di antaranya ini adalah Ibnu Abi Zamanin yang akan kita bahas terimani. Dan beliau memiliki kitab yang di antara kitab beliau yang beliau tulis adalah, beliau ini juga seorang ahli tafsir, ya, ahli tafsir, dan beliau juga seorang ahli adab, orang yang pintar bersyair, dan juga ahli akidah dan juga hadis, dan juga ahli fikih, dan juga beliau adalah seorang tokoh ulama Malikiyah yang terkenal. Jadi dalam pembahasan kita sudah dua orang ulama Malikiyah yang kita bahas di sini, Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani, kemudian Ibnu Abi Zamanin, ya. Nah, karangan Ibnu Abi Zamanin dalam akidah itu ini kitabnya, yaitu Usulussunnah. Ini kitab Usulussunnah karya dari Ibnu Abi Zamanin ini, ya. Nah, di sini beliau membahas sebagai topik-topik akidah yang sangat penting tentang akidah Ahlussunnah Jamaah. Semoga nanti ada para ustaz-ustaz yang lain, ya, yang akan membahas, membuka, membacakan atau mensyarah kitab beliau ini, karena cukup bagus kitab ini, yaitu sangat membahas kitab akidah Ahlussunnah Jamaah. Bahasan-bahasan yang sangat penting sekali, terutama akidah-akidah yang berkaitan dengan menyentuh pembahasan yang bersebaran dengan akidah Ahlul Kalam. Di antara seperti pemanya, bab pertama beliau bahas al-haddu ala luzumi sunnah wa itibail a'immah, yaitu bab penjelasan, ya, tentang dorongan untuk berpegang teguh dengan sunnah dan mengikuti para ulama. Setelah itu bab beriman bisifatillahi wa asma'ihi, kemudian bab beriman dengan Allah dan sifat Allah dan nama-namanya. Al-iman bi anna al-Quran kalamullah, beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-iman bil arsh, yang beriman dengan arsh. Wa iman bil kursi, beriman dengan kursi. Wa iman bil hujubi, wa iman bin nuzul, ya, dan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak terus sampai nanti berbagai masalah pembahasan yang berkenaan hari akhirat beliau bahas, ya. juga tanda-tanda setelah beliau membahas nanti ada azab kubur, beriman dengan telaga Rasulullah SAW, dengan mizan, dengan sirat, dengan syafaat, kemudian juga bantuan orang khawarij bahwa pelaku dosa besar dari umat ini akan keluar dari neraka. Kemudian beliau bicara setelah itu tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, keluarnya Dajjal, turunnya Isa Al-Masih, kemudian bicara dengan iman dengan takdir, ya. Jadi beliau seakan-akan menyusun kitab beliau ini dengan urutan rukun iman, ya. Kemudian beriman, setelah itu beliau membahas masalah pembahasan berkaitan dengan iman itu sendiri. Iman itu adalah qaulun amal, ya, bertambah dan berkurang, dan terus pembahasan-pembahasan iman ini, ya, dan penjelasan-penjelasan yang mana-mana di dalam memahami dalil-dalil pembahasan masalah iman, banyaknya pemahaman yang menyelenceng dipahami oleh orang-orang khawarij sebenarnya, atau orang-orang murjiah. Kemudian sebelum berakhir beliau membahas kitab itu Al-Hirsu fi Mahabbati Ashabin Nabi SAW, bantahan terhadap orang Rafidah, yaitu bersungguh-sungguh dalam mencintai para sahabat Nabi. Kemudian masalah-masalah keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu, ya, Umar, Utsman, Ali, kemudian wajibnya taat kepada penguasa. Nah, kan sudah sering kita jelaskan, ya, di waktu kita membahas kitab Usul Sittah, di antara poin yang dibahas oleh Syekh Muhammad Wahab di situ yang selalu dituduh oleh orang bahwa dakwahnya adalah dakwah yang paham dari kal ini adalah kecerobohan dan kebohongan dan kedustaan yang selalu dibawa oleh orang musuhi dakwah Ahlussunnah Jamaah. Padahal jelas-jelas sekali poin ketiga dari Usul Sittah yang ditegaskan oleh Imam Muhammad Wahab dalam kitab Usul Sittah itu adalah taat kepada penguasa. Nah, ke pembahasan ini sebetulnya kita katakan bahwa tidak pernah luput dari pembahasan ulama-ulama Ahlussunnah yang menulis dalam kitab akidah. Nah, ini yang pernah kita jelaskan dalam sebuah tulisan, yaitu sikap moderat Ahlussunnah terhadap penguasa atau pandangan politik Ahlussunnah terhadap penguasa. Nah, ini kita jelaskan, ya, pembahasan ini adalah sangat fundamental dalam kitab-kitab Ahlussunnah Jamaah, bahwa Ahlussunnah Jamaah itu bukanlah orang-orang yang berpaham radikal yang mengajak orang untuk memberontak, mengajak orang untuk menjelitkan penguasa. Nah, ini dibahas oleh terakhir oleh beliau ini, yaitu tentang bibab sami wa ta'ah, ya, wajib membayar zakat, kemudian para pemimpin solat di belakang pemimpin. Kemudian setelah itu beliau peringatan tentang hukum mujalas al-bidah, ya, bergaul dengan perakau-perakau bid'ah bagaimana harusnya. Nah, ini kitab ini, ya, secara global itu sudah menyentuh poin-poin penting dari akidah Ahlussunnah Jamaah yang ini diikuti para ulama berikutnya, ya. Nah, model ulama-ulama dahulu dalam mengarang, khususnya antara abad keempat Hijriah ke bawah, abad ketiga dan kedua itu, mereka dalam menyusun kitab akidah tidak berbentuk topik, memberi judul saja, setelah itu mereka memberi dalil Al-Quran, hadis, perkataan ulama, perkataan para sahabat dan para tabi'in. Itu model kitab-kitab seperti kitab Tauhid Ibnu Huzaimah, kitab Tauhid Ibnu Manda, kitab Libana Ibnu Batta, Syarusul Itiqad Al-Sunnah karang Imam Lilkai, kemudian kitab Sunnah li Ibnu Abi Asim, Sunnah lil Khallal, ya, Syarusunnah lil Barbahari, dan kitab Sunnah li Abdullah Ibnu Ahmad bin Hanbal, ya, dan beberapa kitab-kitab itu, kitab Al-Imam Ibnu Manda, ya, kitab-kitab akidah itu ditulis dalam bentuk meriwayatkan dengan sanad. Nah, setelah itu pada abad-abad berikutnya, abad kelima dan keenam Hijriah berlanjutnya, mulai disusun dalam bentuk topik, maksudnya membahas masalah baru sebutkan dalil. Jadi didahulukan pembahasan masalah dulu, lalu disebutkan dalilnya. Kalau ulama dulu enggak, dalil-dalil disebutkan setiap judulnya, kemudian dalil, judul, dalil, nah itu. Dan seperti mana metode Syekh Muhammad Wahab juga dalam kitab Tauhid, beliau memberi judul saja. Kemudian setelah itu ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, gitu. Jadi tidak banyak masuk omongan dari mereka. Mereka hanya menyimpulkan dari hadis-hadis itu dalam judul babnya saja, judul pembahasan. Baik, ini sedikit kenapa kita, alasan kita membahas para ulama ini atau biografi para ulama ini agar kita mengenal ulama-ulama yang kita panuti dan serta yang kita ikuti akidah mereka. Baik, kita akan mulai sekilas tentang biografi Imam Ibn Abi Zamanin, ya. Baik, terjemahan beliau akan kita ambil dari beberapa sumber, ya. Ada yang menulis tentang akidah beliau, Manhaj Ibn Abi Zamanin dalam akidah, ya. Atau ada pula yang menulis dalam tafsir, ya, di Manhaj Ibn Abi Zamanin dalam tafsir, karena beliau juga pakar tafsir dan juga beliau pakar dalam akidah, maka juga ada orang menulis yaitu menjelaskan tentang manhaj beliau dalam akidah. Baik, nama beliau adalah Imam Al-Jalil Muhammad. Ini nama beliau Muhammad. Jadi dalam kitab ini kalau qala Muhammad, maksudnya beliau sendiri itu. Ya. Jadi dalam kitab kadang-kadang qala Muhammad. Baik. Beliau adalah nama beliau Muhammad bin Abdullah bin Isa bin Muhammad bin Ibrahim bin Abi Zamanin Al-Murri wa yulaqab bi Al-Birri, ya. Yulaqab bi Al-Birri, ya. Al-Birri. Nah, nama ini Al-Birri ini nisbah kepada tempat, ya, Al-Birri ini. Wal Qurtubi, Qurtubi adalah nisbah kepada kota Qurtuba. Qurtuba itu adalah ibu kotanya Andalus, ya, Cordova istilah sekarang, ya. Nah, Qurtubi, Qurtuba, ya. Nah, itu nisbah ke sana. Dari daerah Qurtuba ini umumnya adalah di Andalus, itu madhabnya Maliki, seperti Imam Qurtubi yang punya tafsir umumnya, ya. Kemudian juga kemarin Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani, kemudian juga di ini imam yang sedang kita bicarakan, Imam Abi Ibnu Abi Zamanin, juga beliau dari daerah Qurtuba sana, jadi di Andalus. Jadi kalau kemarin banyak juga kita bicara masalah ulama yang belajar di daerah Baghdad, Basra, Kufah, Khurasan, ya. Nah, sekarang ini kita berada di wilayah lain karena di masa kekuasaan Abbasiyah ini ada dua kekuasaan besar, ya. Walaupun di masa hidupnya Ibnu Abi Zamanin, mulai kekuasaan Abbasiyah itu hanya raja itu hanya sebagai lambang saja, seperti umpamanya raja tidak mempunyai kebijakan politik, tetapi dia hanya sebagai lambang, ya, rumus saja itu, ya, sebagai itu waktu itu. Karena memang sudah berkuasa adalah para amir-amir, ya, wilayah-wilayah itu memiliki kekuasaan otonomi tersendiri, tapi mereka tetap menisbahkan bagian dari khilafah begitu. Tapi hakikat dari wilayah khilafah yang betul-betul diatur secara politik ekonominya, kebijakannya hanya sekitar Baghdad saja. Ini di masa Ibn Abi Zamanin, karena kekuasaan Bani Abbasiyah di abad ke-4 Hijrah sudah mulai agak menurun. Sebenarnya kita sebutkan dalam pembahasan kita terakhir, itu mulai timbul negara-negara kecil di bagian Afrika, kemudian di Mesir, kemudian juga di daerah Kufa, Basra, Khurasan. Nah, itu mulai timbul-timbul. Di Mesir sebenarnya kita sebutkan berdiri negara, yaitu negara apa namanya, atau kerajaan Fatimiyah Al-Qaddah, ya, madhab Batiniyah. Kemudian di daerah Afrika sana, Maghrib, ya, ataupun Maroko dan Algeria yang hari ini disebut daerah dari Tunis, itu banyak di sana juga gabungan dari Fatimiyah dan juga salah sebagian adalah negara Khawarij. Nah, ini kondisi politik saat itu. Ya, di daerah Qurtuba ada kekuasaan sendiri, yaitu sisa dari kerajaan Bani Umayyah, karena Abdurrahman Dakhil, keturunan dari Bani Umayyah, lari ke Andalus dan di sana dia mendirikan kerajaan Bani Umayyah. Jadi sebetulnya di abad ke-4 Hijriah itu Bani Umayyah secara khilafah tidak memiliki, tapi mereka masih ada wilayah secara imaro, secara kekuasaan dalam bentuk, ya, di bawah khilafah dia. Nah, ini gambaran situasi politik, ya, kondisi saat itu. Satu keistimewaan yang kita lihat, walaupun demikian melemahnya kondisi politik dan adanya kondisi politik yang tidak normal, ya, tapi yang ajibnya yang sangat kita kagumi adalah di masa itu lahir ulama-ulama yang cukup berpengaruh dan memiliki karya-karya luar biasa gitu. Jadi seakan-akan kondisi politik itu tidak terlalu pengaruh dalam kehidupan keilmuan di saat itu gitu. Ini berarti ulama itu fokus dalam memperbaiki umat. Itu yang terjadi kalau kita lihat secara gambarannya, secara luas kondisi saat itu. Sehingga walaupun kondisi politik saat itu umpamanya agak tegang dalam sisinya perebutan kekuasaan, tapi para ulama di dalam menyebarkan agama memiliki karya-karya ilmiah yang cukup fenomenal gitu. Nah, di antaranya ini Imam Ibnu Abi Zamanin ini berhidup di Andalus, ya. Kota Andalus melahirkan juga banyak ulama-ulama besar, ya. Ulama-ulama, khususnya ulama-ulama Malikiyah itu adalah hidup banyak lebih besar dan lahir di banyak, kebanyakan mereka adalah berkembang di Andalus. Di antara mazhab yang fenomenal juga mazhab Zahiriyah itu Ibnu Hazm, ya. Ibnu Hazm juga beliau dari Andalus. Baik. Jadi ini nama beliau Muhammad bin Abdullah bin Isa bin Muhammad bin Ibrahim bin Abi Zamanin Al-Murri wa yulaqab bil Al-Birri wal Qurtubi. Wa laqad ittafaqa al-masadir ala annahu yukanna Abu Abdullah. Jadi kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Nah, Ibnu Abi Zamanin bifath zai. Ya, kadang-kadang kita baca Zamanain, yang benarnya Zamanin, ya. Zai mu'jama mim kasra, ya. Zami wa kasri, oh ya, wa mim, ya. Jadi fat Zamanin, ya, bifath zai wa mim. Wa kasri nun Zamanin, ya. Summa ya sakinah ba'da nun. Zamanin, Ibnu Abi Zamanin, ya. Dalam membaca nama-nama orang ini, kadang-kadang banyak juga ulama yang sering keliru. Kadang-kadang dibaca Hulaimi, Halimi, ya, Zabidi, Zubaidi, karena memang ada kedua-duanya benar kadang-kadang, tapi penempatannya tidak tepat kadang-kadang gitu. Ya, ada nisbah yang Zabidi, ada nisbah Zubaidi. Baik, wasuila Imam Abi Zamanin lima kila lakum banu Abi Zamanin. Kenapa kalian itu disebut itu keluarga Abi Zamanin? Kenapa tekanan Abi Zamanin keluarga kalian itu nisbahnya itu? Faqala la adri. Dia mengatakan aku enggak tahu kenapa dinamakan keluarganya adalah keluarga Abi Zamanin. Jadi ini wa kuntu ya ahabu abi falam as'alhu an dzalik. Jadi alasannya gini. Kenapa tidak tahu juga, dia enggak tahu ditanya. Kenapa dia disebut Ibnu Abi Zamanin? Katanya saya sangat hormat, segan, takut dengan ayahku, maka saya tidak pernah bertanya. Subhanallah, akhlaknya seorang anak kepada orang tua gitu ya. Kuntu ahabu au ahabu abi falam as'alhu an dzalik. Aku sangat segan, takut sama orang tuaku, ayahku, maka saya tidak pernah bertanya tentang hal itu kepada dia. Nah. Wa amal murri tadi adalah panisbah ila murrah ibnu Auf. Batun min Ghatafan. Jadi dari turun Arab ini. Ya, batun min Ghatafan, kabilah dari Ghatafan. Min Kais bin Ailan min al-Adnaniyah. Jadi al-Adnani ini keturunan Arab. Wahum banu Murrah bin Auf bin Sa'ad bin Zibyan bin Baghith bin Rith banu Ghatafan bin Sa'ad bin Qais bin Ailan. Nah. Yaqul Ibn Hazm, Ibn Hazm menyebutkan wadaru bani Murrah bil Andalus Ilbira. Jadi tempat kabilah bani Murrah di Andalus ada di Ilbira. Ilbira itu maka dinisbah tempat, maka disebutlah mereka nisbah kepada tempat mereka Ilbiri. Ilbiri, ya. Wahum bi Ishbilah bi baitin wahid. Ini Ishbiliyah dan Ishbilah, ya. Wa amma Ilbiri panisbah ila Ilbira wa Madinah bil Andalus. Jadi Ilbiri itu nisbah dinisbahkan kepada tempat namanya Ilbira, salah satu kota di Andalus. Wa kana min mudud Ruman qadimah. Dia adalah salah satu kota Romawi yang kuno. Kota kuno dari kota-kota Romawi. Kan dulu Andalus dikuasai oleh orang Romawi, kemudian direbut oleh kaum muslimin. Ya. Yaitu bainal qibla wa syarqi min al-Qurtuba. Ya. Jadi ada bagian timur dari daerah Qurtuba, ya. Arduha saqyun ghaziratul anhar. Jadi daerahnya itu sangat banyak air, ya, banyak air, banyak sungai. Kathiratus simar, dan juga penghasil buah-buahan. Jadi karena subur daerahnya, banyak sungai, banyak buah-buahan, itu daerah Ilbira itu, ya. Multafatul asjar, dan juga pohon-pohon yang begitu rindang di sana. Lama fatal muslimun Andalus kanat Ilbira kabira amira. Jadi ketika kaum muslimin menaklukkan kota Andalus, yaitu ya Ilbira ini adalah kota yang sangat maju waktu itu, ya. Kemudian di sampingnya ada Ghornata as-Saghira. Summa tatawwara zaman wa'afat al-Ilbira wa kharajat wa namat Ghornata. Jadi karena kemajuan aslinya maju lagi kota lain yaitu Ghornata. Artinya ini menjadi kota kuno, kota mati lah, kota yang sudah ditinggalkan, tidak terlalu ramai lagi. Padahal awalnya yang maju itu kota Ilbira. Wa asbahat asimatul wilayah, ya Ghornata, ya. Wa amma al-Qurtubi, Qurtubi itu apa? Nisbah kepada Qurtuba, yang kota, ibu kotanya, apa? Andalus. Li'annahu sakanaha ridhan minaz zaman. Karena dia tinggal di Qurtuba itu, Imam Ibnu Abi Zamanin ini dengan waktu yang sangat lama. Jadi Ilbiri nisbah ke tempat-tempat lahir beliau. Qurtubah ini tempat beliau lama tinggal di sana, di sana gitu. Imam Ibn Abi Zam ini asalnya adalah Arab, ya, orang Arab. Dia anu Bani Murrah, yaitu dari kabilah Bani Murrah. Wa min aqdamil qabail Arabiyah, termasuk adalah kabilah-kabilah tertua dari kabilah bangsa Arab. Wa asafha nasban wa asyadduha mirasan atau mirasan. Yaitu adalah yang sangat sah garis keturunannya. Walakin qadi Iyad dhahaba ila anna asluhu min al-udwah min nafrah min nafzah. Sedangkan qadi Iyad ya menyebutkan bahwa asal dari Ibnu Abi Zamain ini adalah dari udwah min nafzah. Itu disebutkan oleh beliau di sini. Ini bahwa bihadza min al-barbar. Jadi beda itu. Jadi bangsa di Andalus itu ada empat yang terbesar disebutkan para ulama, di antaranya Arab itu yang lebih banyak, kemudian barbar ya, kaum barbar ya. Wa fi qawlihi nadhar, tetapi pendapat qadi Iyad ini tidak kurang tepat ya. Ada catatan li an akthar ala khilafi, kebanyakan para penulis biografinya Imam Ibn Abi Zamanin itu menyebutkan beliau adalah keturunan Arab. Fa bidzalika ihtimalun ba'id, apa yang disebutkan oleh qadi Iyad adalah itu pendapat yang sangat jauh ya. Kemudian kapan beliau lahir dan bagaimana beliau tumbuh dan keluarga beliau bagaimana? Ibnu Abi Zamani ini lahir pada tahun 324 Hijriah. 324 Hijriah di kota tadi, daerah tadi Bil Ilbira ya. Wa hadza muttafaq alaihi mu'arikhun. Ini sepakat ya, para ahli sejarah mengatakan bahwa beliau lahir di tahun 324 Hijriah tersebut ya, 324 Hijriah. Itu bertepatan dengan tahun Masehi sekitar tahun yaitu ya 996 ya, 996 Masehi ya. Itu apa namanya, tahun lahir beliau secara Masehi 936, adapun secara Hijriah ada 324 Hijriah di Ilbira tadi yang kita bahas tadi. Baik, kemudian ya, ini sepakat para penulis biografi beliau menyebutkan beliau lahir pada tahun tersebut. Ila annahum ikhtalafu fi tahdid syahr alladhi wulida fi, tapi pembedaan pendapat para penulis biografi beliau berbeda dalam bulan, yang bulan berapa beliau lahir ya. Qadi Iyad berpendapat dan juga Abu Amr Ibn Hadza bahwa beliau lahir pada bulan Zilhijjah tahun 324 Hijriah. Dan pendapat pula Abu Amr Al-Muqri Walisanuddin Ibn Khattib bahwa beliau lahir pada bulan Muharram ya. Kemudian penulis lebih memilih pendapat beliau lahir di bulan Muharram karena Abu Amr Al-Muqri saraha bisama'ihi min Ibn Abi Zamanin. Karena Abu Amr Al-Muqri ini mendengar sendiri bahwa beliau lahir pada bulan Muharram itu dari Ibn Abi Zamanin sendiri. Qala sami'tu, ya, dia berkata wulidtu fi Muharram sana 324, aku lahir pada bulan Muharram tahun 324 Hijriah. Baik, ini adalah yang berhubungan dengan tanggal kelahiran beliau. Wa amma nas'ati al-ula, ya, adapun perkembangan beliau semenjak kecil, bagaimana beliau dewasanya ya, para penulis biografi beliau tidak menyebutkan secara rinci hal tersebut ya. Hanya menyebutkan bahwa beliau lahir di kota Ilbira tersebut ya, dan kanat buyutatin nabiha, jadi di rumah keluarga, terkenal keluarga yang maju ya. Jadi adalah keluarga yang berpendidikan, terkenal beliau. Maka oleh sebab itu sejak kecil beliau sudah belajar dan sudah hafal Al-Quran, dan orang tua beliau seorang tokoh juga, alam ulama juga, kemudian saudara beliau sendiri juga ulama juga, dari ulama Malikiyah. Baik. Kemudian beliau belajar ilmu dasar keislaman ya dari orang tua beliau ya. Jadi sehingga di saat kecil beliau sudah belajar pokok-pokok keislaman, pokok-pokok akidah melalui dari orang tua beliau sendiri. Beliau juga terkenal, yang ini sudah biasa ya, para ulama itu adalah orang-orang yang cerdas ya, dan orang-orang wa'alil himmah, orang yang punya semangat tinggi. Jadi ini keistimewaan Ustaz para ulama kita melihat mereka itu ada orang-orang yang Allah beri kecerdasan yang cukup luar biasa ya, kemudian juga semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi, kemauan yang kuat. Nah itu aliyul himmah itu, kemauan yang kuat. Dan ini yang perlu dimiliki oleh setiap muslim, aliyul himmah ini. Aliyul himmah ini, ulul himmah ini, banyak sekali di antara kita sebetulnya tidak mengerti dan tidak melaksanakannya, yang tidak memahami dengan baik. Ulul himmah itu orang yang bersemangat untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya. Apa beda dengan zuhud, Ustaz? Kan, apakah pertentangan antara zuhud dengan orang yang optimis, memiliki keinginan besar untuk mendapat kebaikan? Bedanya kalau zuhud prioritasnya duniawi. Qaulul himmah prioritasnya yang disebut tafastabiqul khairat, meraih kebaikan-kebaikan, baik untuk kebaikan untuk umat, untuk agama, untuk akhirat. Nah, itu maksudnya. Ya, zuhud itu adalah, dan setiap dia walaupun dia mempunyai ulul himmah dalam mencari rezeki, ya, DP tujuannya adalah untuk membantu orang lain, membangun sekolah, umpamanya untuk membiayai orang pendidikan anak-anak yang tidak mampu. Nah, itu ulul himmahnya bagus di situ. Jadi, zuhudnya adalah ketika dia memiliki kelebihan harta, dia tidak berpoya-poya, tapi hanya secukupnya saja dia nikmati gitu. Nah itu beda antara, jangan dipertentangkan antara dalil-dalil yang menyuruh kita untuk memiliki obsesi tinggi, kemauan yang kuat, itu tidak bertentangan dengan Islam. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran memotivasi kita untuk umat ini adalah umat yang selalu memiliki apa namanya optimisme yang tinggi, ya, memiliki kemauan yang kuat untuk meraih segala kebaikan, ya. Fastabiqul khair ini ayat yang jelas sekali, berlomba-lomba kalian untuk mencapai kebaikan. Ya, kemudian juga fa idza faraghta fansab, jika engkau sudah selesai, lakukan pekerjaan yang lain. Dan juga hadis Nabi SAW, ada berapa hadis di antara perkataan Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Tabrani, innallahi yuhibbu ma'aliyal umur wa yaqra safsafaha. Ini disahihkan oleh Syaikh Nasiruddin Abdul Hadi dalam Sahih Jami. Allah suka perkara-perkara yang berkualitas bagus dan tidak suka perkara yang asal-asalan. Dan juga riwayat Imam Baihaqi dan Sunan Kubra di Sahih juga dihasankan Syaikh Nasiruddin Abdul Hadi di Sahih Jami juga, atau saya tarik-tarik, yaitu di mana Rasul bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ajkinahu. Allah senang bila kalian melakukan sebuah urusan itu benar-benar ahli, ajkinahu, bukan asal-asalan. Nah ini yang banyak ya di dalam kehidupan kita, beribadah asalan, nuntut ilmu asalan, bekerja asalan, apalagi kalau dipekerjakan orang lain yang penting selesai, tidak mau meningkatkan kualitas ya pekerjaan kita. Ya, contohnya antara ulul himmah dengan orang tidak ulul himmah ini sering saya contohkan begini. Contohnya begini, seseorang ini diberi tugas oleh umpamanya sektor, dia bekerja di sebuah toko untuk menyiapkan umpamanya mempack atau apalah bahan-bahan yang dijual di toko tersebut. Umpamanya dia beri kerja oleh majikannya umpamanya, tolong nanti kamu timbang beras atau gula umpamanya ya 10 kilo sebanyak 10 bungkus. Ya, 10 kilo setiap bungkus 10 kilo umpamanya. Dan orangnya akan ngambil setelah zuhur. Nah, ini disampaikan oleh majikan jam 8. Nah, dia melihat 10 kilo, 10 bungkus, ini 2 jam aja gak makan waktu gitu. Maka akhirnya dia bekerja dengan santai. Ya, yang penting selesai sebelum zuhur. Padahal kalau dia kerjakan, kemudian dia bisa membantu majikan yang pekerjaan yang lain, kemudian juga dia bisa membersih-bersihkan toko, macam-macam, dia akan terlihat lebih berkualitas kerjanya. Orang akan lebih mau menambah upahnya dan terusnya, akan orang lebih senang dia. Kan banyak sekarang pekerja-pekerja kita begitu, sesuai dengan kerja yang tidak mau memberikan lebih, tidak mau memberikan pelayanan dan meningkatkan kemampuan lebih. Nah itu, ini banyak. Nah, kalau dalam bekerja umpamanya, kalau kita contohkan umpamanya ketika majikan umpamanya angkut beras ini ke toko yang satu lagi umpamanya, yaitu sebanyak 5 karung ya nanti. Nah, sebetulnya dia mampu mengangkut itu 1 karung. Karena waktunya masih panjang, dibagi 2 oleh dia. Nanti dipindahkan karung di sana. Nah, ketika dia punya kekuatan umpamanya 10 kilo sekali angkut atau mampu mengangkut 20 kilo. Tapi karena pekerjaan peluang bagi dia untuk bisa mengangkut 10-10 kilo, akhirnya dia bawa 10-10 kilo, dia enggak mau capek lah. Padahal dia punya kemampuan 20 kilo untuk mengangkut sekaligus tuh. Tapi maunya diangkut dari dia 10-10 kilo, enggak mau capek. Nah, akhirnya apa? Kemampuan yang 20 kilo tadi turun menjadi 10 kilo. Itu namanya bukan ke ulul himmah kita. Orang ulul himmah tadi juga kemampuan 10 kilo, justru dia upayakan menambah kemampuan itu dengan ditambah sedikit-sedikit, nanti mungkin 2 bulan, 3 bulan dia mampu 21 kilo. Nah, itu orang yang ulul himmah. Nah, kalau kita sebutkan dalam bentuk pelajaran ini, seorang guru garis tugas pada muridnya umpamanya hari Senin. Ini dikumpulkan Senin depan. Nah, kalau muridnya ulul himmah, nanti sampai di rumah pekerjaan tugas ini sudah dikerjakan oleh dia. Dikerjakan. Ya, bukan ditunggu, oh nanti hari Minggu lah lapang, lagi libur, dikerjain. Bukan begitu. Karena belum tentu hari Minggu mungkin ada diajak keluar oleh orang tuanya, mungkin dia sakit, mungkin ada kesibukan apa-apa. Nah, kalau anak yang ulul himmah, kalau orang yang ulul himmah dalam pendidikan, awal ini, hari ini dari kerjaan, sore sudah dikerjakan oleh dia. Nanti di malam Senin lagi, dia bisa ngoreksi lagi kalau ada yang salah. Tapi kalau sebagian kita, dan banyak yang terkira ngerjakan adalah malam besok, bahkan satu jam, berapa jam mau diserahkan tugas, baru dibikin. Jadi buru-buru dan tidak jelas, maknya kesalahannya. Nah, ini bentuk ulul himmah. Kalau umpamanya seorang guru menugaskan muridnya menghafal ayat umpamanya, ini yang dilaporkan hanya yang distorkan istilahnya itu hanya 10 ayatnya. Kalau anak yang punya ulul himmah, dia nambah satu ayat, dia justru meningkatkan kemampuan selalu. Walaupun yang diminta gurunya hanya 10 ayat saja. Nah, inilah harus dididik generasi kita untuk milik ulul himmah dan selalu meningkatkan kemampuan, kerja kecerdasan mereka, semangat mereka selalu kita asah. Ya, agar lahir generasi-generasi yang berkualitas. Yang masalah sekarang ini ya modelnya yang banyak di antara kita, yaitu malas, kemalasan yang luar biasa antara kita. Kadang padahal kita punya waktu yang luar biasa untuk membaca kitab, untuk membaca buku-buku, untuk menghafal doa-doa, untuk beribadah banyak. Tapi kemalasan yang luar biasa, maunya leha-leha, tidur-tidur, kemudian lihat HP dan segala macam. Tidak ada kualitas dalam hidupnya. Kualitas meningkatkan ilmu, meningkatkan iman, meningkatkan amal, sama sekali tidak. Karena sudah enjoy, senang dengan segala fasilitas yang ada. Ini subhanallah, ini terlena banget kita. Ya, ini suatu pelajaran bagaimana ulama itu ulul himmah. Karena terlihat bagaimana ulul himmah para ulama berjalan dari kota ke kota yang saat itu belum ada transportasi saat seperti saat sekarang ini. Dalam perjalanan kedinginan, kepanasan, kehausan, kelaparan, tanpa perlu mereka itu mereka hiraukan. Jadi inilah yang penting kita didik, bagaimana generasi muda kita agar punya ulul himmah. Ini harus dimulai dari sejak kecil di dalam keluarga, di sekolah, harus dimotivasi anak-anak agar punya ulul himmah. Ya. Kalau orang tua kadang-kadang juga tidak punya ulul himmah. Nah, ini sedikit perlu kita sampaikan pesan, karena sangat penting hal-hal ini kita sampaikan. Contoh orang tua yang tidak punya ulul himmah itu apa? Ya. Dia begini, dia beri anaknya begini. Ah, sudahlah kamu setelah tamat pondok atau setelah tamat SMA, bantu aja ayah nanti di toko gitu, kalau ayahnya jualan barang. Udah. Sekarang karyawan jarang, semuanya di toko aja nanti, udah. Desain toko aja. Enggak usah kamu kuliah semacam. Nah. Ini kalau orang yang punya ulul himmah, hatta walau seandainya dia tidak punya, kadang-kadang malah bilang anak bapak sudah tidak sanggup lagi membiayai kamu. Tapi kalau seorang orang tua yang punya ulul himmah, dia katakan kepada anaknya, "Hai anakku, belajarlah kamu sebaik-baiknya. Selagi kamu masih bersemangat untuk belajar, ayah, abi akan berusaha maksimal untuk mencarikan biaya buatmu." Ya, itu namanya motivasi kepada anak. Ya, karena sebagai orang tua, sudahlah hidup kita susah, ini, bantu ayah aja ke sawah habis ini lagi, gitu kan. Jadi dimatikan semangatnya. Justru kita motivasi anak kita. Jangan dimatikan semangatnya. Motivasi. Ya, dan inilah salah satu didikan yang kami rasakan dari orang tua kami sendiri. Karena dulu ibu kami adalah kalau yang bagi yang para pendengar pemirsa yang mengenal ya, keluarga kami beliau berpesan kepada kami untuk belajar. Kamu jangan pernah berhenti belajar. Bagaimanapun, usahakan. Ya, walaupun kamu mengambil upah bekerja sama orang lain, kamu tetap belajar, nak. Ini satu nasihat ya. Yang selalu teringat dari orang tua kami saat itu. Padahal kami adalah anak yang jauh di desa. Ya, yang sampai hari ini, itu masih desa yang cukup belum bisa, belum majulah dikatakan. Sampai hari ini desa, tempat saya lahir. Ya, dan kehidupan hidup di desa, maklum bagaimana pantang-pantingnya orang tua adalah untuk membayar anaknya. Namun suatu pendidikan yang saya dapat, tidak pernah orang tua mengeluh di hadapan anaknya, ya, untuk membiayai pendidikan anaknya. Justru dia motivasi terus belajar. Ya, masih ingat waktu itu di desa itu tidak ada orang yang belajar ngaji malam hari. Tidak ada, surau itu tidak hidup. Ya, demikian waktu itu. Maka kami diperintahkan oleh orang tua untuk belajar ke desa lain. Ke desa lain yang sore harinya bawa makanan. Besok dari rumah guru tempat ngaji langsung ke sekolah. Karena memang tempat ngaji di desa lain itu di jalan menuju sekolah rumahnya. Jadi, nah begitu. Motivasi dari seorang orang tua kepada anaknya untuk mencari ilmu. Kemudian setelah itu, ya, kita lanjutkan terjemahan dari Imam Abu Zamanin. Sedikit kita sampaikan pesan di sini ketika mendengar bagaimana Ibnu Abi Zamanin ini adalah seorang ulama yang punya ulul himmah, semangat, harapan yang tinggi, tetapi diiri dengan usaha. Kalau kita hanya sekedar punya cita-cita jauh tapi tidak berbuat, tidak lakukan sebab-sebab untuk ke sana, itu namanya berkhayal. Ya, berkhayal, bukan berkhayal. Jadi maksud ulul himmah itu berkhayal. Banyak sekali perkataan para ulama salaf tentang ulul himmah ini. Ya, mungkin di kali yang lain mungkin akan dibahas oleh para satis yang lain atau kita bahas nanti. Tapi ulul himmah ada sesuatu yang harus kita hidupkan dalam kehidupan jiwa anak-anak kita, agar mereka punya semangat selalu untuk ingin belajar, ingin beramal, ingin berbuat, ingin berdakwah, ya, dan ingin berbuat untuk umat ini. Kemudian setelah itu, waqad istaghallat usratuhu annabiha hadis sifat. Jadi orang tuanya melihat anak ini cerdas, punya semangat yang tinggi, maka keluarganya pun memberi dukungan yang kuat, ya, memberikan taujihat yang kuat, memberikan arahan-arahan, ya. Kemudian keluarganya ini ulama juga, di antara alim al-jalil usra kabira. Jadi di keluarga beliau ini, keluarga kerabat beliau, ya, sangat terkenal di daerah Ilbiro itu, ulama-ulama, ya. Ya, di antaranya orang tua dia sendiri, Ibnu Abi Zamanin ini adalah yaitu Abdullah bin Isa ini, min masyair ulama Ilbiro. Dia ulama-ulama yang terkenal di, ya, yang termasyhur di Ilbiro tersebut, di daerah tempat beliau lahir. Baik. Kemudian juga di Qurtuba beliau, di mana orang tua beliau juga melanggar para ulama-ulama terkenal seperti Ibnu Fahlun, yakni ulama Malikiyah, dan juga Ibnu Aiman dan Ibnu Abi Dalim, ya, Adulaim. Ini di antara ulama guru dari orang tua beliau. Di mana waqad qala anhu Abu Walid Al-Baji, seorang ulama mengatakan tentang orang tua beliau lah, kana faqihan. Jadi orang tua beliau seorang ulama yang faqih, orang yang ahli dalam fikih. Faqihan, kadang-kadang ulama dahulu maksud faqih itu berilmu agama yang dalam, bukan ilmu fikih saja gitu. Kemudian anaknya belajar, wara anhu ibnuhu, ya, anaknya tadi Ibnu Abi Zamanin tadi belajar sebenarnya. Kemudian di antara murid Qadi Yunus bin Ibnu Ghuis dan lainnya, di mana orang tuanya ini wafat pada tahun 359 Hijriah, yaitu berumur 59 tahun, ya, dan dikuburkan di perkuburan Rabat. Kemudian Ibnu Abi Zamanin sendiri punya saudara, ya, yuqallu Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Isa. Ini namanya Muhammad, ya. Yukanna Abu Bakar, jadi kunianya Abu Bakar. Ya. Dan rawa'an akhihi Abi Abdullah wa tafaqabi, dan juga dia belajar kepada saudaranya sendiri, ya. Wa kan min al-ilmi, dan juga saudaranya seorang ulama yang juga, ya. Dan menjadi qadi di Ilbirat, menjadi qadi. Dan saudaranya wafat pada tahun 428 Hijriah. Baik. Para penulis biografi beliau, ya, tentang keluarga Ibn Abi Zamanin ini, yaitu Arrafu bi ilmi wa salah, terkenal dengan ulama-ulama yang berilmu dan ulama-ulama yang soleh. Di antaranya adalah keluarga beliau Isa bin Muhammad bin Abi Abdullah ibn Abi Zamani Al-Murri yang dikenal dengan Abu Asbaq. Ya, ya. Ini di antara ulama juga Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. Ini ulama-ulama yang dari keluarga beliau juga. Ya, yukana Abu Khalid. Kemudian Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Abi Zamani Al-Murri yukana Abu Abdullah. Jadi kuninya Abu Abdullah. Dan ini disebutkan dia terkenal dan ulama-ulama besar di keluarga beliau memang ulama-ulama yang sangat masyhur gitu. Nah, ini di antaranya ulama-ulama yang disebutkan ada lagi Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Zamanin Al-Murri yukana Abu Bakar dan menjadi qadi ya dan wafat ya apa namanya tahun 602 Hijriah. Ini ulama-ulama yang dari keluarga beliau banyak sekali ulama-ulama dari kabilah beliau dan kerabat beliau. Baik, kemudian jadi memang kadang-kadang tidak dipungkiri kondisi kerabat ya yang menciptakan keturunan yang baik itu lingkungan kerabat yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan generasi dari suku atau kabilah atau komunitas keluarga tersebut. Maka dari itulah pentingnya kita mencari kerabat atau menjodohkan mencari pun pasangan para keluarga semacam dicari orang-orang yang tahu agama sehingga lahir selalu komunitas-komunitas jaga di dalam agama tersebut. Nah ini di antara bagaimana menjaga selalu keluarga kita orang-orang yang dekat dengan agama, maka kita selalu menghidupkan ya tradisi untuk cinta ilmu itu dalam keluarga kita. Kemudian bagaimana kehidupan perkembangan ilmunya Ibnu Abi Zamani ini adalah innamakan aliya allati wasala ilai Imam Ibnu Abi Zamani, ya kedudukan yang tinggi dari ilmu dan miliki oleh Ibnu Abi Zamani ini ya tidak diragukan bahwa beliau adalah orang yang sangat cinta kepada ilmu ya dan sangat perhatian mukbilan alaihi sangat menggandrung ya sangat haus ya dan beliau belajar mendengar para ulama-ulama ya sehingga disebutkan di sini wadarasa ajdalika fi masjidil birah di menghadiri majlis yang ada di masjid-masjid di daerah beliau sendiri di melalui ulama-ulama di Al-Birah tersebut ya kemudian beliau setelah itu berkelana menuntut ilmu ke daerah Bajana namanya untuk menambah ilmu beliau dan ini sudah lazim ya dari kehidupan para ulama di masa di mana mereka memang setelah belajar kepada para ulama yang ada di kota atau tempat mereka setelah itu keluar dari kampungnya keluar dari kotanya mencari ulama-ulama yang lain untuk menambah ilmu mereka ya. Kemudian talqihan li fahmil wa idrak fasami'a jadi di antara ulama yang beliau temui di luar ya di daerah Bajana ini namanya Abu Utsman Sa'id bin Falhun ya Mukhtasar Ibnu Abdul Hakim jadi ada kitab namanya Mukhtasar Ibnu Abdul Hakim Abdul Hakim kemudian juga belajar hadis-hadis ya kemudian beliau setelah itu pergi ke Qurtubah tentu jelas banyak ulama-ulama di sana ya. Ya, kemudian di situ ada tempat berkumpulnya para ulama. Ya, pasti ada beliau belajar dari Muhammad bin Muawiyah dan Ishaq bin Ibrahim dan lainnya. Kemudian setelah itu beliau pergi lagi ya ke tempat-tempat yang lain untuk mencari ilmu. Kemudian setelah itu beliau menjadi seorang ulama yang fakar dalam mazhab Imam Maliki ya. Jadi karena memang secara mayoritas ulama-ulama di Andalus adalah bermadhab Malikiyah. Nah, kemudian wa ta'arafa ba'da dhalika an hal ulama wa aghradul adaba. Kemudian setelah itu beliau ya mengenal banyak ulama-ulama, belajar, kemudian beliau juga orang yang ahli dalam bersyair gitu ya, syuara. Fasara imam fil ulumul Quran, beliau juga ahli dalam ilmu Quran yang mana kita katakan beliau memiliki kitab tafsir, juga hadis dan fikih dan juga dalam ilmu akidah dan juga dalam adab. Nah, ini di antara keahlian beliau. Tidak panjang lebar ya dibahas dalam biografi beliau oleh ulama dengan mana proses lebih rincinya beliau mendapatkan ilmu. Tapi memang daerah Qurtuba, daerah Andalus saat itu juga tumbuh para ulama-ulama besar yang melahirkan juga ulama-ulama besar. Ya, di antara guru-gurunya disebutkan di antara biasanya ya pasti seorang ulama besar pasti punya ulama-ulama yang berguru-guru dan ulama besar juga gitu. Nah, kemudian di antara gurunya yang disebutkan dalam biografi beliau adalah Aban bin Isa bin Muhammad Al-Ghawafiqi dari ahli Qurtubah, dari ulama Qurtubah, ya. Cordova kalau bahasa Latinnya kan Cordova, ya. Dan kunyahnya Abu Muhammad, ya. Kemudian di mana Wakan Baitul Ilmi wa Nabaha, dari seorang ulama yang memang ulama yang terkenal juga, beliau lahir pada tahun 281 Hijriah, wafat 346 Hijriah. Kemudian beliau juga belajar kepada Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Yunus As-Salafi dari ahli Qurtubah juga, Cordova juga, yang dikenal dengan Aba Umar. Ya, yaitu belajar pada tahun 311 ya Hijriah ila Masyriq fasami Abi Makkah min adil ulama. Ya, beliau ini afwan, gurunya ini pernah belajar di Mekah pada tahun 311 Hijriah, dan di Mekah beliau berjumpa dengan banyak ulama, dan juga di Mesir dan juga Qayrawan. Demikian juga dan Ibnu Abu Zamanin belajar kepadanya. Di mana gurunya ini Ahmad bin Sa'id ini ada orang sangat itinak bisunnah wal athar wa jam' al hadis. Jadi sangat keahlian beliau sangat fokus kepada ilmu hadis, ya. Dan juga wa'allafa fi tarikh rijal kitaban kabiran, dan beliau memiliki satu kitab terjemah atau maksud di sini sejarah para ulama, gitu, biografi para ulama, karena dari biografi ulama tadi akan dinilai apa sih kok tidaknya, ya. Dan ini beliau juga ulama yang di situ beliau sebutkan penilaian para ulama atau ulama-ulama yang beliau tulis biografinya itu bagaimana dari si adalah dan tajrih siqah atau tidak siqahnya dari seri kedudukan ilmu hadisnya secara pandangan ulama hadis terhadap beliau. Nah, beliau wafat di Andalus 350 Hijriah. Nah, kemudian ada lagi Ahmad bin Abdullah Ibn Sa'id Al-Umawi, dan juga dari ulama Qurtuba juga atau Qurtufa bahasa kitanya. Ya. Dan ini adalah ulama beliau yang memayis, yang terkenal dengan segi kepasihan dalam berbahasa, balaga, ahli balaga. Jadi di sini beliau mendapat ilmu ilmu syair, ya. Kemudian juga ulama-ulama yang min ahli ilmi wal inaya wat taqyid, ulama yang terkenal, ya, sangat perhatian dengan ilmu dalam mencatat ilmu, dan juga faqihan hafizan dil masail, ya, ahli dalam fikih dan banyak menghafal masalah-masalah itu, basiran bil wasaiq, ya, sangat paham, mengerti, ya, memiliki ilmu yang dalam dalam masalah penisbahan perkataan-perkataan ulama kepada yang mengucapkannya. Beliau wafat pada tahun 345 Hijriah. Ini kalau kita sebutkan guru-guru beliau itu sangat banyak sekali, ya. Ya, mungkin kita ringkas karena waktu yang batasi kita. Kemudian juga murid-murid beliau juga banyak, ya. Ada sekitar puluhan di sini sebut. Murid-murid beliau juga banyak. Di antaranya di sini disebutkan adalah Ibrahim bin Mas'ud bin Sa'id At-Tajibi, yaitu dengan yu'raf bil Albiri wa kana Aba Ishaq, dari Ali Garnata, salah satu kota dari Andalus Garnata. Faqihan mu'azzaman wa sya'iran mujidan. Jadi beliau ada seorang ulama yang faqih juga, sangat dihormati juga, ahli dalam bahasa syair gitu. Kemudian min ashabi Ibn Abi Zamanin, ya. Ini adalah di antara sahabatnya Ibn Abi Zamanin yang belajar kepada dia. Kemudian adalah Ibrahim bin Makhlaq. Nah, dari ahli Maliqah ini juga nama tempat, ya. Kemudian wasami'a min Abi Umar Ibn Abdul Bar wa kana adabian. Dan ini muridnya ini juga belajar kepada Ibn Zamanin, juga belajar kepada Ibn Abdul Bar. Baik, wa kana faqihan fasihan. Ya, adiban, orang yang juga ahli dalam ilmu bahasa dan juga ilmu fikih. Wafat pada tahun 470 Hijriah. Ya, kemudian banyak sebetulnya murid-murid beliau di sini, ya, yang terkenal dari ulama-ulama menjadi murid beliau. Ini menunjukkan betapa ketinggian ilmu beliau, karena murid-murid beliau juga menjadi ulama-ulama besar setara beliau. Nah, ini intinya demikian. Ini cukup banyak disebutkan sini murid-murid beliau yang terkenal di sini. Ada Utsman bin Sa'id Al-Umawi Al-Muqri, dimaklumnya Ibni Sayrafi, ya. Bukan Abu Amrin, ya. Kan ahadul imma fi ilmu Al-Quran. Murid beliau ini adalah seorang ulama yang fakat dalam ilmu ulum Al-Quran, ya. Ilmu tafsir. Wariwayati wa tafsir, dan mengirakan, ya. Dan juga tafsir dan ma'aninya. Nah, ini. Karena guru beliau ada juga seorang ahli tafsir. Ibn Abi Zaman juga seorang ahli tafsir. Baik. Kemudian peninggalan Ibnu Abi Zaman ini atharuhu ilmiyah. Jadi karya-karya Ibnu Abi Zaman ini cukup banyak. Ya. Disebutkan di sini inna alimna za'a saytahu fi kulli makan. Di mana Ibnu Abi Zaman ini sangat terkenal di berbagai tempat. Dawarah alaihi talabul ilmi min kulli hadabin wa saubin, di mana berbagai penuntut ilmu berdatangi ke tempat beliau untuk belajar, ya, untuk belajar mengambil ilmu dari beliau. Ya, maka beliau memiliki banyak sekali peninggalan ilmu dalam bentuk ketulisan, ya. Kemudian sini disebutkan di antaranya qala al-Humaidi lahu ta'alifun mutadawilah. Jadi Ibnu Abi Zaman memiliki karang-karangan yang sangat menyebar fil wa'dhi, dalam masalah wa'dh, ya, wa'dh ani nasihat-nasihat wa zuhud, dan ilmu zuhud. Dan Ibnu Abi Zaman terkenal juga seorang ulama yang zuhud, dan juga terkenal ulama yang karim, suka membantu teman-teman yang sama penuntut ilmu sama dia. Jadi akhbar salihin dan juga ada ilmu zuhud, ya. Seperti mirip dengan susunan kitab Ibnu Abi Dunya. Jadi beliau kara-kara beliau tentang zuhud. Berkata Abu Abdullah Al-Khawlani, wa kana hasanat ta'lif. Beliau sangat baik dalam menulis, bagus tulisan-tulisannya. Malihat tasnif, ya, sangat indah, ya. Mufidat kutub, sangat bermanfaat buku-buku beliau dalam setiap cabang ilmu fi kulli fannin. Berkata Abu Amr Al-Muqri, kana idza dha hifdzil lil masail. Beliau sangat hafal berbagai masalah-masalah ilmu. Hasanat tasnif lil fiqh, sangat bagus tulis menyusun pembahasan kitabnya dalam fikih. Walau kutubun kathirah, ya. Dan dia memiliki karang-karang cukup banyak. Allafa fi wasa'iq wa zuhud. Jadi baik dari ilmu hadis, dari ilmu zuhud, ilmu mu'aid, dan semua. Dan kemudian tadi kita sebutkan dan juga ada ilmu tafsir dan akidah beliau menulis. Di antara kitab beliau disebut ini Mukhtasar Tafsir Ibn Sallam, ya, Mukhtasar Tafsir Ibn Sallam li Quran al-Karim, ya. Kemudian asal kitab ini adalah milik dari Zakaria, Abi Zakaria Yahya bin Sallam Ibn Abi Mal'abah Al-Basri Nash'ah. Kemudian tinggal di Kairoan dan menulis kitab tafsir, ya, Wara'an Ashabil Hasan Basri. Beliau merupakan tafsir dari murid-murid Abu Hasan Hasan Basri, seorang tabi'in. Wa adraka min tabi'in nahwa min 20 rajulan. Beliau berjumpa berguru kepada para tabi'in sekitar 20 orang tabi'in, ya, tentang ilmu tafsir. Dia wafat pada tahun 200 Hijriah. Nah, ini yang beliau ringkas tafsir tersebut. Kemudian juga wa hadzal mukhtasar matbu' mutadawwal, dan kitab beliau ini Mukhtas Tafsir Ibn Sallam ini adalah kitab yang dicetak, ya, karangan Ibn Abi Zaman yang dicetak kitabnya. Ya, kemudian kitab beliau Usul Sunnah yang tadi kita sudah lihatkan, ini kitab Usul Sunnah, ya, min ajal kutub allati alafa fil aqidah islamiyah. Ini adalah di antara kitab yang sangat penting beliau tulis dalam akidah Islam, ya. Menurut dalam menyusun seperti Thariqah Ahli Hadis wal Asar. Jadi kitab ini disusun dalam bentuk riwayat-riwayat, ya. Merupakan perkataan para ulama, juga hadis-hadis. Ini juga kitab dicetak. Kemudian juga kitab Muntakhabul Ahkam, ya, beliau punya kitab namanya dalam fikih Muntakhabul Ahkam, ya. Beliau menyebutkan bahwa penulis ini menyebutkan bahwa kitab ini adalah kitab yang pertama-tama ditulis di daerah Maghrib, ya, Islami, yang menyusun mabahis muta'alliq bil ahkam wa wasa'iq wal 'uqud, ya, dengan cara yang sangat unik, ya. Dan kitab ini juga dicetak Muntakhabul Ahkam karang Ibn Abi Zamanin ini. Kemudian Al-Mughrib fi Ikhtisar Al-Mudawwana atau Al-Mughrib, ya, Al-Mughrib fi Ikhtisar Al-Mudawwana. Dan beliau juga mentarkhis kitab Al-Mudawwana karang ulama Malikiyah, juga kitab fikih Maliki, ya. Wa in ulama min asan syuruh Al-Mudawwana qala fi Abu Abdullah Al-Khawlani Al-Mughrib fi Ikhtisar Al-Mudawwana wa syarh mushkiliha wa tafaqquh fi nukat minha laysa fi mukhtasaratiha misluhu bi ittifaq, ya. Ini dipuji oleh ulama tentang bagaimana ikhtisar beliau dalam mensyarah Al-Mudawwana ini. Bahkan Ibnu Asbab menyebutkan huwa afdal mukhtasar Al-Mudawwana, dan yang tulisan yang di ikhtisar kitab itu Ibnu Abi Zaman ini adalah kitab yang sangat bagus, ya, syarah ikhtisarnya dalam wa aqrabuha lafdhan, yang sangat mudah untuk dipahami. Kemudian banyak sekali pujian di sini para ulama tetap beliau tentang kitab itu Al-Maghrib fi Ikhtisar Al-Mudawwana ini. Termasuk Ibnu Khatib menyebutkan alafa kitab Maghrib fi Ikhtisar Al-Mudawwana 30 juz'an. Ada 30 jilid. Ya, dan tidak ada syarah tentang Mudawwana ini, belum mukhtasarat yang lebih bagus seperti kitab yang ditulis Ibnu Abi Zamanin. Kemudian pula kitab juga Qudwatul Ghazi. Qudwatul Ghazi karena Ibnu Abi Zamani juga. Ya. Ini kitab juga dicetak. Baik, kemudian ada kitab-kitab beliau yang tidak ditemukan sampai sekarang, seperti ada Abus Salam, ya, kemudian juga Al Mustamil fi Ulum fi Ilmi Wathaiq, kemudian Unus Al Murid fi Lailihi, Hayatul Qulub fi Zuhud wa Raqaiq, Al Muhadzab fi Ikhtisar Syarah Ibnu Mazin lil Muwatta, ini Muntakhabud Du'at, Kitabul Wa'idh, An-Nasaih Al Manzumah, ya, ini belum ditemukan kitab-kitab beliau. Ya, ini antara karya-karya beliau begitu banyak. Nah, kemudian pujian ulama terhadap beliau sangat banyak, ya. Waktu membatas kita, para ulama banyak sekali memuji, di antaranya adalah Al-Adib Lughawi Ibnu Khaqan mengatakan Al-Faqih, beliau adalah Abu Abdullah Ibnu Abi Zamanin, Faqihul Mutafattul, ya. Orang wazahid la munharif ila dunya wala muntaqil. Ya, orang yang sangat ahli dalam ilmu agama, orang yang sangat zuhud lagi, ya. Kemudian, ya, banyak sekali pujian-pujian ulama di sini. Berkata Ibn Afif, kana min kibar al-muhadithin wal-fuqaha ar-rasikhin fil ilm. Ini Ibn Abi Zamanin adalah di antara ulama-ulama, ya, besar, ulama besar dalam ilmu hadis, dan juga para fuqaha ar-rasikhin, ahli fikih yang sangat matang ilmunya, gitu. Berkata Ibn Mufarris, kana min ajali ahli waktihi hibdhan lir-ra'i. Beliau adalah ulama yang masanya ulama yang sangat besar di masa beliau, ya, di waktu beliau ada ulama besar yang sangat menghafal bagai pendapat para fuqaha, ma'rifatul hadis, sangat ahli juga dalam hadis, wa ikhtilafil ulama, juga memahami berbagai pendapat-pendapat para ulama, wa iftinanan fil adab, orang sangat apa namanya, dalam bahasanya, ya, dan juga dalam syair juga beliau, kemudian juga beliau ahli dalam ilmu zuhud, dan juga orang sangat zahid, wa iktifa li asri salaf. Nah, ini pujiannya, beliau adalah orang yang sangat mengikuti ulama salaf. Wa kastratul amal wal buka was sadaqah. Dia terkenal orang yang banyak beramal soleh, ya, sering menangis, kemudian juga bersedekah. Wal muasa bimali wajahi. Orang yang sangat mudah membantu dengan harta dan juga kedudukannya, ya. Wa bayan wa lahaja. Ada yang juga menjelaskan dalam penjelasan. Ya, mara'aitu qablahu wa la ba'dahu mislah. Jadi seorang alim ini menyebutkan, Ibnu Farsi ini menyebutkan, aku tidak melihat ulama yang seperti dia sebelum dia atau sesudahnya. Ya. Berkata Abu Abdullah Al-Khawlani, kana rajulan salihan min ahli ilmi. Beliau ini seorang ulama yang saleh, ya. Akhadha bil masail qa'iman biha mutakashifan wa'idan. Beliau adalah orang-orang yang ahli dalam memecahkan masalah-masalah, ya, dan juga orang yang sederhana dalam hidupnya. Kemudian lau asy'ar hasan fi zuhud wal hikam, beliau memiliki syair-syair gitu dalam yang sangat bagus dalam masalah zuhud dan hikmah-hikmah. Walau riwayat wasi'ah wa kana hasan at-ta'lif, beliau memiliki riwayat-riwayat yang luas dan orang yang bagus tulisannya dalam karya-karya ilmiahnya, ya. Kemudian malih at-tasnif mufid al-kutub, sangat bagus dalam susunan menulis kata-kata, sangat memiliki buku-buku yang berfaedah. Dan masih banyak pujian-pujian para ulama, ya. Di antara Imam Zahabi menyebutkan Al-Imam Al-Qudwah Az-Zahid, ya, seorang ulama qudwah yang menjadi panutan orang zuhud, ya. Kemudian menyebutkan Syekh Qurtubah, ini adalah ulama Qurtubah, ya, atau Qurdoba bahasa kitanya. Karena sahibu jiddin, ya, dia yang tadi sebut ulul himmah, adalah ulama yang benar-benar memiliki semangat, kesungguhan yang luar biasa, ikhlas, ya, mujana betul umara, tidak mau menjilat kepada penguasa, ya, min hamalatil hujjah, orang yang sangat memiliki ilmu yang dalam menerangkan masalah-masalah dengan hujjah. Nah, itu ada beberapa tanggapan dan pujian para ulama, ya. Bila wafat imam ini pada tahun dengan, ya, umurnya sekitar 75 tahun, ya, setelah menghabiskan usia, ya, usia 75 tahun ini dengan ilmu, membuat fatwa, menulis, dan seterusnya, itu wafat pada pada bulan Rabiul Akhir tahun 399 Hijriah. Rabiul Akhir tahun 399 Hijriah. Itu ada sedikit tentang, apa namanya, biografi Ibnu Abi Zamanin dan karya-karya beliau. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk mengambil ilmu-ilmu yang telah beliau wariskan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Demikian pembahasan materi tentang sekilas tentang biografi Imam Ibn Abi Zaman ini dari ulama Malikiyah, ya, di antara ulama-ulama yang selalu berpegang dalam manhaj salaf, terutama dalam memahami masalah akidah. Ya, beliau wafat tadi wafat sekitar tahun 100, ya, kalau dalam Masehinya 1009, ya, 1009 Masehi. Ya, dalam usia 70 tahun atau 75 tahun. Demikian, beliau ada ahli hadis dan juga mufassir, juga ahli dalam ilmu akidah dan juga ahli dalam bahasa seperti syair dan seterusnya. Demikian dapat kita bahas dalam kesempatan yang kali ini. Kita kembalikan pada akhir madu kita dari studio 2 Cilengsi. Nah, baik, kurang jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi dari sekilas biografi Al-Imam Ibnu Zamanin Al-Andalusi Al-Maliki rahimahullahu taala. Mudah-mudahan menjadi faedah yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya salah satu faedah yang kita simak bersama tadi, bagaimana kesungguhan beliau, ya, ulul alhimah beliau dalam menuntut ilmu, yang mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk dapat terus menuntut ilmu hingga akhir hayat kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat. Silakan Anda bisa mengirimkannya di nomor 0819896543 atau nanti kami berikan kesempatan di layanan telepon di 0218236543. Baik, yang pertama Ustaz, kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat mengenai motivasi dan semangat untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh. Ha? Kita sebagai orang tua idealnya menginginkan anak menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi agama. Tapi kadang kita merasa pesimis karena melihat kita sendiri sebagai orang tua yang masih sangat jauh dari kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Artinya masih lalai. Sehingga kami kadang tidak terlalu menargetkan yang muluk-muluk dari anak kami, untuk anak kami, karena melihat keadaan kami seperti itu. Nah, apakah perasaan seperti ini merupakan bentuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihatnya. Baik, seorang orang tua yang baik adalah selalu motivasi anaknya untuk ke arah yang baik, walaupun dia sendiri ya tidak mampu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dimotivasi anaknya. Karena adal ala khair kafa'ilihi, orang yang memberi arah ke arah yang lebih baik, itu juga sama pahalanya. Jadi jangan orang tua karena melihat kepada diri kita umpamanya kemampuan dan semua, Allah Subhanahu wa taala, kita adalah kuatur raja, harus kuat memperkuat harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita justru dengan kekurangan yang ada memotivasi kita untuk menjadikan anak kita lebih mampu. Jadi jangan kekurangan yang kita miliki justru malah hal yang membuat anak kita menjadi seadanya saja dalam pendidikannya. Justru kita beri motivasi, karena jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan kesempatan belajar itu banyak sekali, banyak peluang Allah akan berikan. Ya, mungkin kita merasa saya tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan anak saya. Banyak sekali jalan, banyak sekali. Banyak beasiswa bagi orang yang hafal Quran, bagi anak yang berprestasi, banyak Allah akan bukakan. Jadi tidak perlu pikir di sisi biaya itu. Tapi motivasi anak kita untuk selalu memiliki semangat untuk berilmu, beramal, menjadi orang baik. Ya, selalu motivasi. Banyak anak-anak yang dari keluarga-keluarga yang sangat-sangat miskin, tetapi ketika dia mereka mendapat motivasi yang baik, mereka justru berhasil. Ya, melanjutkan pendidikannya, menyelesaikan pendidikan dengan yang sangat baik. Maka kita jangan pernah pesimis dalam hal ini. Allah Maha Kaya, Allah Maha Menolong, Allah Maha Memudahkan, Allah itu Rahim, Karim, Jawad. Ya, kita harus bahwa Allah itu Maha Kaya. Ya, maka kita perkuat rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dibantu dengan doa anak-anak kita tersebut. Demikian pula kita menteladankan yang terbaik di dalam keluarga sesemampu kita. Ya, masalah sholat, masalah baca Al-Quran, walaupun kita tidak hafal Al-Quran, tetapi kita motivasi anak kita untuk hafal Al-Quran. Kita mencoba sedikit-sedikit juga menghafal, lihatkan pada anak kita. ya. Kemudian kita juga kalau tidak hafal, tapi kita juga mencontohkan, tidak perlu baca banyak, habis maghrib kita baca satu ayat dua ayat, ya, semampunya kita. Habis subuh kita juga perlihatkan pada anak tauladan yang baik, insya Allah itu akan mempengaruhi kepada anak-anak kita, ya. Salat sunnah, ya, baca Al-Quran, baca doa-doa, ya, selalu diingatkan ketika mau tidur, ketika mau makan, ketika mau mandi, ingatkan, ya. Walaupun kita mungkin juga sering lupa, tapi kita selalu, karena kita, dan dengan demikian juga kita akan menjadi baik dengan banyak ingatkan kita, kita, kita sendiri juga termotivasi untuk mengamalkan apa yang kita motivasi anak kita tersebut. Demikian, wallahu a'lam bisawab. Iya, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Ya, demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Kedua, masih kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat kembali, Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, sering saya dengar julukan yang diberikan kepada para ulama, di antaranya misalkan di belakangnya itu ada perkataan Ad-Dhahiri. Nah, julukan seperti ini apakah identik dengan kebaikan atau sebaliknya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, memang ada sebagian ulama yang mazhabnya itu zahiri atau tekstual dalam bahasa orang sekarang, itu diantara mazhab Ibn Hazm. Ya, Ibn Hazm ini dalam kitab beliau Al-Muhalla. Tetapi anehnya beliau dalam pemahaman tauhid asma sifat, ya, beliau tidak memakai masalah zahirnya dalam memahami nas-nas itu. Nah, ini, ya, ini yang kadang-kadang keanehan. Ini suatu sudah kehendak Allah demikian sebagai ibrah. Bagaimana beliau dalam masalah hukum beliau memakai madhab zahiri. Ya, zahirnya nas begitu-begitu. Contoh madhab zahiri begini. Ya, kalau lebih konyol ini contohnya begini. Ketika Allah wala taqul lau ma'ufin, jangan kamu ungkapkan kepada keduanya kata-kata uf, ya, kepada orang tuamu. Kalau zahiri memahami, yang dilarang kan uf, memukul enggak dilarang, merhadi enggak dilarang. Nah, itu zahiri namanya. Gitu. Nah, tapi madhab salaf dalam asma sifat, zahirinya bukan zahiri maksudnya sebagaimana madhab zahiri dalam masalah fikih itu. Jadi maknanya ya seperti yang ada maknanya, tapi kaifiyah dalam sifat itu Allah yang tahu. Nah, itu maksud. Jadi kalau dalam hukum ada, ya, di antaranya itu Daud Az-Zahiri, ya, dia dikenal juga, kemudian diikuti oleh Ibn Hazm, ya. Nah, ini di antara yang disebut Az-Zahiri, tapi itu semacam penjelasan tentang manhaj beliau, manhaj para ulama tadi dalam menistimbat hukum-hukum dari dalil, ya, itu Zahiri. Tetapi zahirinya itu dalam masalah hukum yang dikatakan tadi. Tapi dalam masalah mengenai sifat mereka malah muawil, ta'wil gitu. Demikian. Wallahu a'lam bisawab. Atas jawaban Al-Ustaz. Ya, demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat kembali. Ya. Untuk selanjutnya mungkin kami akan berikan kesempatan di layanan telepon, dan sekali lagi kami harapkan ya pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Halo. Baik, mungkin sambil menunggu kembali Ustaz, ada pertanyaan mengenai motivasi untuk mendidik anak-anak kita yang telah tadi disebutkan di awal materi. Kadang dengan melihat kondisi kita, berhubungan dengan pertanyaan yang pertama Ustaz, melihat kondisi orang tua yang serba kekurangan ilmu yang dan kurang dapat mendidik anak, sehingga menjadikan orang tua tidak mau memiliki anak banyak karena tanggung jawab dalam pendidikan tersebut, karena melihat anak-anak yang ada pun tidak dapat mendidik secara maksimal sehingga hanya membatasi beberapa anak saja. Nah, bolehkah dengan alasan seperti ini kita membatasi untuk memiliki anak banyak? Baik, pertama ya, sebetulnya alasan sebagian ulama membolehkan menjarangkan anak kalau tidak bisa mendidik dengan baik. Karena umpamanya kalau terlalu banyak anak-anak yang sifatnya setiap tahun melahirkan dari istrinya, mungkin akan terlalu banyak anak yang kecil, kemudian istri kurang mampu untuk mengendalikan. Yang ada di nasihat para ulama itu hanya menjarangkan. Tapi kalau prinsip orang yang optimis, dia justru ya berkeinginan untuk menambah anak, ya. Karena belum tahu yang datang ini adalah mungkin yang lebih baik, gitu. Seharusnya seperti itu. Kalau orang yang optimis, ya tidak perlu yang ini yang gagal ini tetap diperbaiki. Nah, tahu yang berikutnya itu adalah mendapatkan anak yang soleh. Maka kerugian-kerugian yang bisa juga diprediksi kepada orang-orang yang membatasi keturunan dari sisi itu. Ya, anak-anak yang mungkin dia akan diberi rezeki yang dia mengerti rezekinya dia tahan, dia tolak gitu. Mungkin anak-anak yang dia tidak inginkan lahir menjadi anak yang soleh bagi dia, anak yang taat dan seterusnya. Kemudian tadi kita katakan banyak anak itu sebetulnya tidak penghalang juga untuk mendidik. Ya, betapa banyak juga keluarga punya anak semuanya bisa dididik oleh mereka. Pertama tentu dengan cara pengaturan waktu, kemudian juga perhatian orang tua. Kemudian juga suasana di lingkungan. Kalau anak banyak, suasana lingkungan adalah anak-anak yang suka berkeliaran, itu susah. Kalau anak-anaknya di rumah, bahkan ada yang menjadi gurunya adalah istri. Makanya butuh istri-istri yang pendidikan sebetulnya bukan untuk bekerja di luar rumah semata. Butuh istri cerdas itu adalah biar dia bisa mendidik anak di rumah. Ya bisa menghafalkan ayat, bisa memurojaah anaknya yang itu, membacakan, mengajar dengan ilmu fikih, mengajar akidah. Nah intinya begitu, makanya memang sebetulnya pekerjaan istri itu bisa dikatakan bisa lebih berat juga dari suami, karena memang dia bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak, sedangkan suami adalah lebih banyak di luar rumah. Maka oleh itu Islam motivasi istri di rumah tujuannya agar fokus mendidik generasi. Maka kita bisa katakan rusaknya generasi karena rusaknya para ummahat sebetulnya, para ibu-ibu yang rusak. Ya, baik dari gaya hidupnya, cara mendidik anak, segala macam. Jadi penting para ummahat-ummahat itu perlu kita bina juga dalam sisi bagaimana mendidik anak. Ya, murojaah bagi waktu. Ya, kadang-kadang sebetulnya bukan tidak bisa, kemauan saja yang masalahnya. Kadang-kadang bukan tidak ada waktu, cuman kadang-kadang ada bagi waktu aja enggak bisa sebetulnya. Lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Ya, ya ngerompi ya melalui WA, melalui media sosial, bercerita yang tidak penting, ya melihat hal yang tidak penting, ya, dari berbagai media sosial yang dimiliki. Ini musibah di zaman kita sebetulnya. Orang tua terfitnah juga di sini. Nah, oleh sebab itu sebetulnya, tapi tidak masalah kalau memang kita tahu kelemahan keluarga kita tadi, susah mendidik anak, kita perjarang, bukan berarti men-stop. Ulama men-stop itu suatu hal yang diharamkan, tapi memperjarang itu dibolehkan. Men-stop kalau memang istri memiliki penyakit, ya itu sebagian ulama yang membolehkan diberhentikannya untuk istri melahirkan. Tapi kalau diperjarang, sebagian ulama ya membolehkan hal itu dilakukan demi untuk bisa mendidik anak ini lebih baik. Ya, itu tidak masalah. Tapi itu bukan satu alasan yang sebetulnya kalau kita mau cari solusi, ya itu bukan halangan untuk mendidik anak ketika banyaknya anak. Kita melihat banyak orang yang punya anak juga, contoh-contoh sebetulnya, ya, baik di negara kita maupun di luar sana, mereka punya anak yang banyak tapi anaknya luar biasa, ya, Hufazul Quran, masuk di pendidikan, ya, masukkan di pondok, ya, pondok mahal Ustaz, banyak pondok-pondok yang gratis juga, banyak. Ya, banyak yang gratis juga, banyak yang murah juga. Jadi dan juga bukan pondok yang mahal itu bukan jaminan pendidikan juga lebih baik sebenarnya gitu. Ya tergantung dari bagian kefokusan pondok itu mendidik generasinya. Tapi fasilitas ya memang tidak baik secukupnya, dan itu barangkali kadang-kadang pondok-pondok yang sederhana itu membentuk karakter yang sangat bagus juga kadang-kadang. Jadi anaknya biasa sabar, anak biasa bekerja keras, anak juga biasa bagaimana peduli. Karena pondok-pondok sekarang, kalau anak-anak sekarang, berbeda dengan pondok-pondok kita dulu. Kita kalau di pondok dulu kita yang bersihkan kamar, kita yang menyuci sendiri, ya. Kadang-kadang kita ada bareng-bareng masak sama teman-teman. Jadi banyak sekali kita tugas dikasih. Jadi pondok itu tidak punya tukang cleaning service apa semacam, tidak ada punya laundry, tidak ada. Ya. Waktu belajar kita. Ya. keluar suatu apa namanya karakter yang berbeda. Nah, jadi sebetulnya kadang-kadang sekarang terlalu dimanjakan anak-anak di pondok, justru malah ketika setelah tamat dia tidak punya suatu wawasan yang luas untuk berbuat di tengah masyarakat. Nah, gitu. Terlalu manja, akhirnya manja gitu akhirnya. Dan ini juga perlu diperhatikan pendidikan di pondok sebetulnya. Ya, ada pendidikan yang sifatnya untuk karakter itu. Ya, sekali mereka juga dilihat bagaimana mencuci segala macam. Maka sering kita sampaikan, walaupun kita mungkin bisa menggaji 10 pembantu di rumah kita, anak-anak kita tetap dididik untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi dia. Minimal mencuci piring yang dia pakai untuk makan, ya, atau diberi tugas untuk merapikan kamar tidurnya atau menyapu kamar tidurnya. Kenapa demikian? Karena pendidikan ini, hal seperti ini akan memberikan suatu makna pendidikan yang luar biasa kepada jiwa anak kita. Ya, ketika anak kita mencoba menyapu kamarnya dia sendiri, dia akan mengerti bagaimana jasa sang pembantu. Ketika dia mencoba mencuci piringnya habis makan, atau bukan mencuci lah, narok piring dari meja makan ke tempat cuci piring. Nah, itu akan terasa oleh dia. Dia mengerti. Ya, dia tidak akan menganggap pembantu itu suatu orang rendahan. Dia akan menghargai jasa orang lain. Nah, ketika anak kita nanti menjadi orang-orang yang menjadi pimpinan, menjadi apa, dia juga merasakan kecapean orang di bawahnya. Karena dia juga menjadi pimpinan karena ada orang di bawahnya, kan. Nah, dia akan menghargai tukang sapu, ya, yang ada di kantornya. Karena kalau bukan kena tukang sapu, dia tidak akan nyaman duduk di kantornya, kan begitu. Nah, ini yang perlu kita pendidikan sebetulnya, hal yang kecil-kecil yang sampai sekarang di dalam keluarga banyak orang menyepelekannya. Gitu. Ya, karena ada pembantu, anaknya taruh baju sembarangan, taruh buku sembarangan, taruh piring sembarangan, pokoknya tahu ke rumah makan apa, teriak kalau manggil pembantu, teriak panggil minta minum ini, bahasa yang tidak sopan kepada pembantu. Ini adalah bentuk hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam keluarga kita. Jadi jangan jadi harta menjadi fitnah dalam pendidikan anak kita. Anak-anak kita perlu kita didik. Ya, habis buka baju dia suruh taruh di tempat keranjang baju kotor umpamanya. Minimal seperti itu. Ya, supaya lahir generasi-generasi yang mandiri, bukan generasi yang manja. Kalau generasi yang manja, akhirnya dia udah, dia tidak akan menjadi, tidak siap untuk menjadi seorang pelopor dan seorang pemimpin. Itu masalah di situ. Maka dia akan menunggu ada pekerjaan, nggak ada pekerjaan, dia tidak bisa mencari solusi sendiri. Nah, ini barangkali pendidikan-pendidikan yang berkarakter itu mulai dari keluarga, hal yang kecil-kecil yang kita anggap. Ya, jangan biasakan anak kita buang sampah di rumah itu sembarangan juga. Di maka di luar juga antar begitu dia. Dia melihat orang tukang bersih jalan, yang menyapu jalan, dia akan menghargai. Dia akan buang sampah. Kadang-kadang kita lihat, saksikan di jalan tol atau di kota, kadang-kadang mobilnya masya Allah, ya, mobil mewah lah gitu harganya gitu kan, mahal gitu ya. Tapi kadang-kadang enak aja itu buka jendela, buang tisu keluar, cuf, buang botol minuman keluar, lempar. Jadi ini masalahnya, ya. Memang satu musibah di akhir zaman, hanya orang-orang kaya yang tidak punya pendidikan, ya. Yang kayanya dia pokoknya apanya bersih tempat dia, mobil nggak mau ada kotor, dia lebur lempar keluar. Apa beratnya dia punya tong sampah plastik di dalam mobilnya ditaruh situ. Nah, inilah pendidikan-pendidikan kita lihat. Kalian anak-anak kita kan gitu. Kenapa harus dinding-dinding sekolah dicoret, dinding-dinding apa halte-halte dicoret? Ini mana pendidikan kita berarti? Kan itu berarti kemana pendidikan di sekolah kita tuh gagal karakternya gitu. Nah, ini masalah di situ. Kenapa tidak? Memang ya, karena memang pendidikan kita lebih fokus ke dalam bentuk keahlian semata. Moral yang itu, moral yang benar, moral yang diajarkan agama, bukan moral dari moral orang sekuler ya, apalagi moralnya orang liberal, itu moral-moral yang kotor. Moral sekuler itu moral yang kotor, ya, yang itu adalah moral yang maunya individualis. Itu yang lahir dari moral sekuler itu, moral orang-orang yang liberal itu. Maka harus dari moral yang budi pekerti Islam yang terbaik itu. Ya, maka oleh sebab itu tidak ada pendidikan terbaik kecuali pendidikan yang berkarakter yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Dan rupanya kami tidak dapat melanjutkan untuk sesi soal jawab ini Ustaz karena keterbatasan waktu yang ada. Ya, mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para pemirsa sekalian. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih atas kebersamaan antum semua di pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Kami mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi ini kekurangan dan itu keterbatasan dari ilmu yang kami miliki. Terima kasih pada teman-teman yang ada di studio, baik studio Cilengsi maupun studio Mini Stadium Syafi'i. Semoga Allah memberkahi antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.